Judul tema kita pada hari ini adalah hiburan dari langit untuk orang-orang beriman di akhir zaman. Telah saya sampaikan sebelumnya bahwa pada 2017 ini kita akan menyaksikan ulama-ulama kita dijauhkan dari umat. Mereka difitnah, mereka diintimidasi, mereka diteror, ditekan, ditangkap, dan kalau bisa mereka akan dihabisi, dibunuh. Komunis bergerak secara masif. Komunis bergerak siang dan malam, dan mereka sangat benci dengan ulama sebagaimana bencinya mereka dengan umat Islam dan TNI. Kami sudah menyampaikan tokoh-tokoh kita juga dari kalangan nasionalis sejati atau di kalangan muslim yang masih punya iman di dada, pemimpin-pemimpin kita yang masih jujur dan masih amanah juga diperlakukan perlakuan yang sama. 2017 ini tahunnya lebih berat daripada 2016. Sebagaimana pada tahun ini kita akan menyaksikan banyaknya petaka dan bencana alam yang dahsyat. Banyak nyawa yang akan berterbangan ke alam barzakh. Banyak manusia yang akan meninggal pada 2017. Ditambah lagi peperangan demi peperangan yang hampir-hampir akan merata di seluruh dunia, termasuk di tanah air Indonesia kita yang tercinta. Kaum muslimin, umat Islam semakin terjepit, semakin sulit, apalagi dengan naiknya Donald Trump dan resmi menjabat sebagai presiden untuk Amerika Serikat, yang tentu akan merubah dan semakin memperparah, memperberat keadaan umat Islam di akhir zaman ini. Tapi disinilah saya ingin menyampaikan hiburan dari Allah untuk kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ajib, ini ayat dua kali Allah menyebutkan fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya ma'al usri, bersama kesulitan itu yusra, ada pasangannya, yaitu kemudahan. Tidak ada sayap burung yang satu helai saja, pasti ada pasangannya di sebelah yang lain. Tidak ada malam terus, pasti ada pasangannya, siang pasti datang. Fa inna ma'al usri yusra, ditekankan lagi, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya dalam setiap kesulitan itu ada pasangannya, yaitu kemudahan. Kita akan saksikan ini menjadi sunnatullah, menjadi sebuah ketetapan Allah. Lan tajida li sunnatillahi tabdila. Lan sekali-kali, tidak akan pernah tajida engkau dapatkan li sunnatillah, bagi sunnatullah tabdila, suatu perubahan apapun. Tidak akan pernah berubah sunnatullah. Allah telah tetapkan setiap ada kesulitan mesti di belakangnya atau di sampingnya sudah ada langsung kemudahan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal tugas kita, giliran kita mendatangkan asbab atau ikhtiar agar yusran itu datang. Karena yusran selalu bersama usran, usran selalu bersama yusran. Setiap kali ada usr, pasti ada yusr. Ibarat Allah yang kami muliakan, mari kita lihat urut-urutan akhir zaman yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Bapak Ibu membaca hadis-hadis fitan akhir zaman, ada sebuah keajaiban, skenario langit yang maha sempurna. Coba lihat, saya awali dengan firman Allah, qul idza ja'al haqq wa zahaqal batil. Kalau yang benar sudah datang, kebatilan pasti akan hilang. Allah mengumpamakan kebenaran dengan nur, dan Allah mengumpamakan kebatilan dengan zulumat, ya kan? Nur itu kalimatnya mufrad, tunggal, satu. Zulumat jamak daripada zulmah, dia menjadi banyak. Banyak sekali yang zulumat, dari kalangan munafikin zulumat, dari kalangan orientalis zulumat, dari kalangan Nasara yang memerangi Islam zulumat, dari kalangan Yahudi zulumat, dari fitnah Masih Dajjal juga zulumat, dari makar-makar musuh-musuh Islam, dari komunis, dari ateis zulumat, dan bla bla bla lainnya zulumat. Tetapi hak itu satu, tunggal, sebagaimana dia datang satu tunggal. Dan hak itu diumpamakan oleh Allah dengan nur. Nur artinya adalah cahaya. Selama cahaya masih dihidupkan, selama cahaya masih diusung dan dibawa, dimanapun zulumat pasti akan menyingkir. Sekecil apapun itu cahayanya, sehebat apapun zulumatnya, ketika cahaya didatangkan, maka pasti nur akan mengalahkan zulumat tadi. Ini sunnatullah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tayyib, kaum muslimin yang kami muliakan. Akhir 2016, kita mengalami perubahan-perubahan yang sangat fundamental di negeri ini. Umat Islam dibelah oleh Allah menjadi dua belahan. Persis seperti hadis Sahih Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, menjelang Dajjal keluar, umatku akan terbelah menjadi dua kelompok. Tidak ada kelompok yang ketiga. Fustatu iman la nifaqa fi. Fustatu nifaq la imana fi. Hatta yakhruja ad-dajjal. Menjadi dua kelompok saja umat Nabi ini di akhir zaman, kata Rasulullah. Kelompok yang beriman, dan kelihatan banget iman mereka itu. Tidak bercampur iman mereka sedikit pun dengan kemunafikan. Subhanallah kaum muslimin. Yang satu kelompok yang lain, fustatu nifaq la imana fi, kelompok kemunafikan yang tidak ada sedikit pun keimanan pada mereka. Kelihatan banget orang-orangnya, sikapnya, kata-katanya, keberpihakannya, nampak betul kepada kemana mereka perginya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adanya orang yang keceplosan lidahnya, atau mungkin sudah direncanakan, mengatakan umat Islam ini dibodoh-bodohi atau dibodoh-bodohkan dengan Al-Quran, pakai surat Al-Ma'idah ayat 51 bla bla. Justru dengan pernyataan itu menjadi populer kembali firman Allah yang paling takut ulama menyampaikannya kepada umat, tentang wajibnya mengangkat pemimpin orang muslim, haramnya mengangkat orang kafir menjadi pemimpin. Dan ini akidah. Akidah ini urat tunggang dalam Islam ini. Dia yang paling penting, roh yang paling utama adalah tauhid dalam akidah Islam, wala wal bara. Mengangkat orang mukmin untuk orang-orang beriman, wajib hukumnya. Siapapun yang mengangkat orang kafir, siapapun yang mengangkat non-muslim sebagai pemimpinnya, murtad. Lewat bocoran mulut di Pulau Seribu itu, Allah mempopulerkan ayat ini, dan Allah ayat ini akhirnya menjadi akidah yang baku insyaallah sampai kita menghembuskan nafas terakhir kita kelak. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu terwujudlah aksi. Aksi damai 1, aksi damai 2, aksi damai 3. Apa yang terjadi dalam aksi ini? Islam kembali mempertontonkan kepada dunia betapa Islam benar-benar agama yang bukan ditakuti. Bukan agama anarkis, agama yang indah, tetapi memiliki power, kekuatan. Lewat aksi 1 ini, aksi 2 dan aksi 3 mulai terpisah antara orang beriman dengan orang-orang munafik. Ini kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur. Lalu orang-orang munafik dengan corong-corong media yang sudah dipegang oleh musuh-musuh agama, mereka mengumumkan dan menampakkan jati diri mereka. Jangan risau, jangan sedih, justru kita bahagia. Ketahuan dari sekarang siapa yang benar-benar kawan, siapa yang benar-benar lawan. Makin gak karu-karuan, orang-orang ini makin keblinger, makin nyata kemana mulut mereka, ke arah mana sikap mereka. Mereka katakan para ulama sebagai para peramal masa depan. Mereka katakan apa-apa yang mereka sampaikan tentang akidah yang bohong-bohongan berkaitan dengan akhir zaman, berkaitan dengan hari kiamat, padahal belum pernah datang ke sana, belum pernah kembali dari sana. Apapun pernyataan mereka, ini sudah jelas kaum muslimin, menunjukkan jati diri bahwa mereka bukan bahagian daripada mukminin. Mereka adalah kaum munafikin. Nah, siapa membela mereka, yang berpihak pada mereka, jelas. Biarkan saja terus. Setelah itu, persis seperti kami gambarkan, satu persatu ulama-ulama kita, penggerak-penggerak dakwah kita, pemersatu umat kita mulai difitnah. Persis dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Tirmidzi dan hadis dalam fitan, dalam hadisul fitan, 6 ulama ahli hadis meriwayatkan hadis ini bahwa di akhir zaman akan datang masanya para ulama difitnah. Orang-orang jujur akan didustakan. Orang-orang benar akan ditangkap, dikucilkan. Orang-orang pengkhianat akan dipercayai, lalu mereka diberi amanah untuk memimpin urusan umat. Akan datang nanti, kata Rasulullah, masa itu. Tapi jangan sedih, jangan iba hati kaum muslimin. Kenapa? Fa inna ma'al usri yusra. Apapun keadaan yang menimpa saat ini terhadap ulama kita Habib Rizik, apa yang menimpa terhadap ulama kita Bakhtiar Nasir, Syekh Tengku Zulkarnain, atau siapapun ulama kita, apapun yang menimpa mereka saat ini, memang Rasulullah sudah menggambarkan orang yang paling berat ujiannya dari umatku adalah para ulama, paling berat ujiannya. Level mereka itu level para nabi. Nabi itu diperlakukan Bani Israel seperti apa? Sebahagian mereka didustakan, difitnah, sebagian lagi disiksa, ditangkap, dihabisi. Ini nasib para nabi-nabi Bani Israel. Wa ulama'u ummati ka anbiya Bani Israel, kata Rasulullah. Ulama-ulama umatku nasibnya seperti nabi-nabi Bani Israel. Imam Syafi'i, Masya Allah, ditanya oleh murid-muridnya, Tuan Guru, nanti ketika fitnah dan huru-hara akhir zaman terjadi, ulama macam mana yang akan kami ikuti? Ulama macam mana yang harus kami jadikan sebagai panutan? Jawaban Imam Syafi'i, Masya Allah, ulama yang saat itu yang dibenci dan sangat tidak disukai oleh penguasa yang ada saat itu. Manakah ulama-ulama yang paling dibenci, yang tidak disukai oleh penguasa saat itu, maka itulah ulamanya. Coba lihat bagaimana nasib Abdullah bin Mubarak, hafizhahu rahimahullah. Bagaimana nasib Imam Syafi'i sendiri disiksa. Bagaimana nasib Imam Ahmad ibn Hanbal. Bagaimana nasib Ibn Taymiyah. Bagaimana nasib ulama-ulama kita. Di masa mereka hidup dulu, mereka dibenci oleh penguasanya. Tapi ketika itulah umat mengetahui, inilah ulamanya. Maka hamba-hamba Allah yang kami muliakan, saat kita berbicara ini, apakah ada harapan umat Islam ini pasti menang? Pasti menang. Pasti menang. Dari mana gambarannya? Ini sunnatullah. Kita tidak akan melawan dengan kekerasan. Tapi umat Islam juga tidak mau menjadi pecundang. Kita akan memberikan yang terbaik walaupun kita dilemparin, walaupun kita ditimpukin, walaupun kita difitnah, kita akan terus memberikan yang terbaik. Dan kita tidak akan membiarkan darah ini tertumpah insyaAllah ta'ala, kecuali apabila umat ini ditumpahkan darahnya terlebih dahulu. Ibarat Allah yang kami muliakan, saat kami menyampaikan ini, kita sudah tahu akan ke arah mana nasib daripada perjuangan Islam di Indonesia ini. Kita sudah tahu bahwa Islam di Indonesia ini akan semakin diperangi. Komunis tidak akan pernah membiarkan Islam hidup eksis. Sudah bermunculan di berbagai provinsi di Indonesia, ganyang kaum muslimin, ganyang umat Islam. Siapa yang melafazkan kalimat ini? Siapa yang menginginkan wafatnya, habisnya para ulama-ulama kita dengan mulut-mulut mereka yang lantang? Dan kita juga mendengarkan adanya ormas-ormas Islam yang sebelumnya tidak begitu kelihatan, sekarang tampil. Siapa yang mengganggu ulama, siapa yang mengganggu umat Islam, dan siapa yang mengganggu Islam, maka akan berhadapan dengan kami. Sudah semakin jelas, Pak. Kita tidak inginkan adanya keributan. Tetapi biasanya keributan itu selalu muncul daripada musuh-musuh Islam. Barusan saya kembali dari Aceh. Saya diundang oleh salah seorang bupati Aceh dan saya lihat perkembangan yang ada di sana. Apa kata pemimpin-pemimpin mereka? Kami tidak akan mempermasalahkan harga listrik jadi naik, BBM ini itu segala macam naik. Kami tidak akan mempermasalahkan. Tapi kami akan permasalahkan ketika Islam ini dihinakan. Ulama kita dipermasalahkan. Bahkan kami siap dengan nyawa sekalipun untuk membela Islam ini. Walaupun mungkin kami tidaklah sehebat dulu nenek moyang kami. Walaupun kami tidak sehebat dulu ketaatannya, kesolehannya. Tapi kami siap mengorbankan apapun demi ketinggian Islam. Ini salah satu bentuk provinsi yang tentu saja semacam ini akan banyak di tanah air kita di Indonesia. Ini bermunculan, Pak. Semakin kesini semakin bermunculan. Bapak tahu akan seperti apa akhirnya ulama-ulama kita ditangkapin. Ini skenario-nya. lalu mereka dijauhkan dari umat, sehingga umat kehilangan pemimpinnya, kehilangan pemandunya. Apakah Bapak bingung siapa yang memimpin Bapak berikutnya? Jangan pernah bingung. Dan ini bukan hanya terjadi untuk di Indonesia saja, ini akan terjadi juga di Malaysia, di Brunei Darussalam, di Singapura, akan terjadi di Filipina, di Thailand, akan terjadi juga di tanah Arab seluruhnya, akan terjadi di Amerika, di Eropa. Hampir merata ulama-ulama ini ditangkapin dulu, Pak. Setelah mereka ditangkapin, ulama akhirnya akan bermunculan lagi singa-singa baru yang kita tidak menyadari selama ini. Jangan pernah bimbang. Saat mana Allah Subhanahu wa Taala mentakdirkan ulama-ulama kita masuk, umpama ya, umat ini bangkit, maka mereka tetap terjaga. Tapi umat ini diam, mereka akan Allah simpan. Tetapi jangan heran kaum muslimin, di balik kelemahan kita ini, saat di mana Allah sebentar lagi membuktikan surah Al-Baqarah ayat 214. Silakan dibuka. Surah Al-Baqarah ayat 214, sampai-sampai Rasul pun menjerit, orang-orang beriman bersamanya menjerit, mata Nasrullah. Saat orang beriman kehabisan daya, sudah tumpul kemana-mana jalan, ke depan mentok, ke belakang bahaya, ke kanan jurang, ke kiri tebing, mau pergi kemana? Maka saat itu, amhasiban nasu ayutraku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Kemudian amhasibtum antadukhulul jannah walamma ya'tikum matalul ladhina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wadbarra wazulzilu hatta yakulal rasul walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Saat Nabi Musa dengan segala ikhtiarnya sudah maksimal, Pak, Bani Israel yang beriman sudah di bawahnya. Tiba-tiba mentok di depannya Laut Merah. Di belakangnya ada siapa? Fir'aun dan bala tentaranya. Kilatan pedang dari pedang-pedang yang dikeluarkan dari sarungnya sudah nampak dari kejauhan. Kepulan asap dari jalan kaki dan kuda-kuda yang mengejar sudah begitu dekat jaraknya. Mau lari kemana lagi? Allah Subhanahu wa Ta'ala tampil dengan segala kekuatan yang tidak pernah terbayangkan. Belaut dibelah oleh Allah, Musa menyeberang. Saat itu juga Fir'aun dikaramkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bala tentaranya. Langsung berubah keadaan 180 derajat. Dan ini tidak bisa dibayang-bayangkan. Inilah dia janji Allah. Fa inna ma'al usri yusra. Hal ini akan terjadi pada umat ini, Pak. Umat ini akan mentok. Baik yang di Timur Tengah, di Indonesia, di mana-mana akan mentok. Mereka tidak mampu lagi mengobrol-obrol apa. Media tidak berpihak. Kekuatan yang ada juga tidak berpihak. Sementara musuh begitu banyak dan begitu kuat, yang ada di sini adalah iman. Saat itu kaum muslimin, yang Allah perintahkan adalah penutupan surah Al-Imran. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, kamu bersabarlah. Wasabiru, dan tambahkan lagi, tingkatkan lagi kesabaran kamu. Menandakan tekanan ke depan makin hebat, makin berat. Warabitu, bersiap-siagalah. Warabitu, saling bahu-membahulah. Tetap saling kompak, jalin ukhuwah. Buang segala yang besar-besar dari nama-nama organisasi, dari nama-nama kelompok, dari nama-nama mazhab. Buang seluruhnya. Warabitu, kamu saling bahu-membahu. Kamu saling bersama-sama. Wattaqullah, dan tetaplah kamu bertakwa kepada Allah. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu yang menjadi pemenangnya. Allah sebentar menjanjikan kamu yang akan menjadi pemenangnya. Kaum muslimin, di puncak ketidakberdayaan umat Islam turun pertolongan Allah yang pertama. Apa itu? Allah akan munculkan pemersatu umat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Allah. Keturunan kandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Mahdi. Al-Mahdi akan memimpin umat. Umat kembali menjadi satu. Pertempuran besar, 3 pertempuran akan dimenangkan oleh Al-Mahdi dan orang-orang beriman. Tanda-tanda kemunculan Al-Mahdi pun sudah semakin besar dan semakin nyata. Kita tidak perlu menebak tahunnya. Mungkinkah tahun ini, tahun depan, tapi tanda-tandanya sudah membuat kita untuk bergembira dan layak untuk bersuka cita. Ketika dia sudah muncul, umat kembali mendapatkan kekuatan dan energi yang sebenarnya. Umat kembali satu. Seluruh blok timur akan dikalahkan oleh Islam. Rusia, China, India, Iran, semua kekuatan-kekuatan yang ada di blok timur. Manusia saat itu sudah bergabung dengan Rum, Amerika dan Eropa. Al-Mahdi memimpin umat Islam. Tapi saat kemenangan dimiliki, Rum kata Rasulullah akan mengibarkan bendera salibnya di Ghuta, di Amak, di Dabiq. maka umat Islam akhirnya berang, terjadilah pertempuran yang disebut dengan Malhamah Al-Kubra. Malhamah Al-Kubra. Dalam Malhamah Al-Kubra di Suriah, umat Islam kembali Allah menangkan, walaupun jumlah semakin sedikit. Singkatnya, Dajjal muncul. Dajjal ini tidak mampu dihadapi oleh orang-orang beriman dan oleh Al-Mahdi sekalipun. Maka Dajjal tenteng petatang petenteng kemana-mana di muka bumi ini, memperbanyak pengikut untuk menuhankan dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil. Di balik kesulitan dan kesempitan itu, Al-Mahdi dikepung, orang-orang beriman kelaparan di dalam masjid yang ada menara putihnya, sehingga terkepungnya mereka, Allah berikan lagi fa'inna ma'al usri yusra. Allah turunkan Nabi Isa alaihi salam di menara putih, di masjid yang ada menara putihnya di Dimashq, di Damaskus, di mana Al-Hafiz Ibnu Katsir dengan banyak para ulama-ulama yang bermanfaat salaf lainnya mengatakan masjid itu adalah Masjid Jami Amawi yang ada hari ini di Damaskus, yang sudah ada menara putihnya. Nabi Isa turun di situ, Dajjal dihabisi, orang-orang Yahudi dihabisi seluruhnya. Kemudian datang lagi kesulitan yang lebih besar, Ya'juj Ma'juj lepas. Ya'juj Ma'juj lepas. Allah berfirman kepada Isa, "Hai Isa, bawalah hamba-hambaku yang beriman bersamamu ke atas gunung Tursina." Hari ini tidak ada satupun kekuatan di bumi yang bisa mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj. Seluruh permukaan bumi dipadati dan dipenuhi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Mereka punya daya tempur yang tidak pernah bisa dihadapi oleh satu bangsa apapun, kekuatan apapun. Sampai-sampai Nabi Isa, Al-Mahdi dan orang-orang beriman disuruh melarikan diri dan menyelamatkan nyawa mereka dan keluarga mereka. Saat itu Allah tampil lagi seperti Allah tampil pada masa Musa dan orang beriman sudah menemukan jalan buntu. Ya'juj dan Ma'juj Allah habiskan seluruhnya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kejadian seperti ini adalah hiburan dari langit. Tugas orang beriman di akhir zaman ini adalah tingkatkan ketakwaan kamu, tambahkan kesabaran kamu, dan tambahkan lagi kesabaran kamu sampai kamu digelari syuhada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir zaman ini, orang-orang beriman dibukakan oleh Allah pintu-pintu yang sebenarnya secara zahir mata, secara kasat mata kita tidak suka pintu itu, Pak. Pintu ini disebut dengan pintu qital. Pintu apa namanya? Bapak tahu apa makna qital? Perang. Di akhir zaman ini pintu-pintu itu Allah bukakan selebar-lebarnya. Liyattakhidza minkum syuhada. Allah ingin mengambil sebanyak-banyaknya di antara kamu, hai hamba-hamba yang beriman, syuhada, para syuhada. Yang terbunuh hari ini di Yaman, yang terbunuh hari ini di Palestina, yang terbunuh hari ini di Syria, yang terbunuh hari ini di Irak, yang terbunuh hari ini di berbagai wilayah di Timur Tengah. Sementara atas nama iman, atas nama agama, di bawah panduan ulama, mereka meninggal dunia, dibantai oleh musuh-musuh Islam. Mereka adalah para syuhada. Dan ini akan Allah bukakan pintunya sampai ke Indonesia. Allah akan bukakan pintunya sampai ke Indonesia. Kita tidak menginginkannya, tapi Allah telah menskenariokannya. Allah telah menetapkannya di Lauh Mahfuz. Akan terjadi, Pak. Yang bertahan, yang tidak lari, maka insya Allah jika ia meninggal, maka meninggalnya syahid. Fasyahidu min ummati idzan laqalil. Rasul berkata, hai Abu Bakar, kamu fikir yang syahid dari umatku sangat sedikit? Tidak, hai Abu Bakar. Allah SWT akan banyakkan pintu-pintu syahid untuk umatnya di akhir zaman, untuk umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Allah akan banyakkan pintu-pintunya. Yang penting kita sekarang ini kaum muslimin isbiru, apalagi sabiru, apalagi rabitu wattaqullah. Empat ini tolong dipegang. Isbiru, bersabarlah kamu, jangan pernah tiarap, jangan pernah mundur, maju terus. Sabiru, apapun hantaman serangan yang kamu hadapi, sabiru la yakhafuna lawmata la'in. Tambahkan kesabaran kamu. Kalau kita kena, kalau kita terbunuh, kita tetap akan meninggal pada jadwal kita, Pak. Perjuangan yang kita usung bersama tidak akan mempercepat jadwal kematian kita. Perlu diingat itu baik-baik, ini akidah kita. Maju di medan jihad, apakah dengan cara maju di medan jihad bahwa kita mempercepat jadwal kematian kita yang telah ditetapkan di Lauh Mahfuz? Tidak. Mundur, lari dari jihad, apakah itu berarti kita akan diperpanjang umur oleh Allah karena kita menyelamatkan diri di medan-medan perang? Tidak. Jadwal kematian kita tetap terjadi pada waktunya yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi karena ini adalah fase keempat, Ini adalah masa jihad. Ini adalah masa-masa qital. Itu akan terjadi dan terbuka. Jangan mundur, Bapak. Jangan mundur, hamba-hamba Allah. Majulah. Persembahkan dan buatlah akad jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dijual adalah diri ini, yang dijual adalah nyawa dan harta kita, hidup kita, yang dibeli adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Dan jual beli ini pasti, Pak. Laqad rabiha tijaratuh, sungguh telah beruntunglah dan menanglah jual belinya apabila jual belinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, bela ulama, bela Islam, bela Al-Qur'an, seluruhnya maknanya sama. Karena kita sedang membela dinullah azza wa jalla. Maju terus dan rapatkan barisan. Jangan pernah peduli dengan cibiran orang yang mencibir. Kalau celotehan orang yang suka menceloteh, ya, dengan bahasa ahli ilmu dan segala macamnya, dia menghina umat yang bersatu ini. Dia menghina umat yang bangkit untuk membela kehormatan Islam, membela kehormatan para ulama kita, membela tanah air kita dihinanya. La yakhafuna lawmata laim. Kemenangan pasti Allah berikan kepada kita di dunia kalau kita masih hidup, atau Allah wafatkan kita, itu adalah syahid. Tidak ada kemenangan yang lebih tinggi daripada itu. Hamba-hamba Allah yang muliakan, sebelum itu semua, maka wattaqullah, tetaplah kamu menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Tetaplah menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Komitmenlah dengan sholat lima waktunya. Kejar berjamaah di masjid. Puasalah Senin dan Kamis atau puasa bidnya dan puasa-puasa lainnya. Banyakkanlah zikir pagi dan petangnya. Bacalah Al-Quran, bersedekahlah dan berinfaklah. Dan jangan pernah kita meninggalkan komunitas-komunitas dakwah yang ada, komunitas ahli ilmu yang ada. Dan tetaplah kita bersama para ulama. Di akhir zaman ini, tetaplah kita bersama para ulama. Ketika mereka dijauhkan, kita telah dimudahkan oleh Allah dengan mudahnya komunikasi melalui media-media sosial yang ada. Bergeraklah terus dan bergeraklah terus, sampai ketika kita menghembuskan nafas terakhir, Allah ridho kepada kita. Malaikat yang akan mencabut nyawa kita menyebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang mulia, wahai nafsu-nafsu yang tentram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Saatnya sekarang engkau berhenti dari perkelanaanmu yang memberatkan di dunia ini. Kembalilah ke pangkuan Allah yang menciptakanmu. Kembalilah bergabung dengan komunitas orang-orang beriman di Malaul A'la, di A'la Illiyin. Bergabunglah dengan mereka di taman-taman surga. Sambil menunggu kiamat terjadi, bersenang-senanglah di sana. Hari di mana tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi ketakutan. Kamu dimanjakan, kamu diberi rezeki sampai hari kiamat. Ketika kiamat terjadi, dia dibangkitkan dan dimasukkan ke dalam surga. Saat manusia seluruhnya masih dihisab di padang mahsyar, dia telah dituntun menuju pintu gerbang surga. Inilah dia kelompok di akhir zaman. Nabi bersabda di akhir zaman, umatku akan masuk surga tanpa hisab dua jenis kelompok orangnya. Yang pertama, mereka yang berperang dan berjihad di belakang Nabi Isa, dan itu hanyalah di negeri Syam. Yang kedua, mereka yang berperang dan berjihad melawan Hind di wilayah timur, dan ini peluangnya adalah untuk masyarakat kita, kaum muslimin Asia Tenggara, Indonesia pusatnya nanti insyaallah taala. Bergembiralah, ini kabar gembira. Bergembiralah, ini kabar baik, bahwa ada peluang untuk bisa masuk ke dalam surga Allah tanpa hisab, dengan catatan jangan lari dari medan pertempuran saat medan pertempuran itu Allah bukakan untuk kita. Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Singapura, dan wilayah Asia Tenggara akan Allah bukakan frontnya tersendiri. Dan saat itu kaum muslimin bergabunglah dalam kafilatul syuhada. Bergabunglah dalam kafilatul syuhada. Abahama Allah dimanapun berada. Isbiru wa sabiru wa rabitu. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kebenaran hanyalah milik Allah dan milik Rasulnya. Jangan pernah berputus asa dan jangan pernah mundur. Jangan pernah bersedih karena kita lebih tinggi. Wa antumul a'launa. Wa antumul a'launa. In kuntum mu'minin. Kamu lebih tinggi jika kamu orang yang beriman. Makin istimewa orang Indonesia, musliminnya insyaAllah. Makin ke belakang, makin diuji Allah, makin mengkilau. Makin kelihatan emasnya, makin kelihatan mutiaranya, dan makin nampak borok orang-orang munafikinnya. Maka pastikan diri kita termasuk minal mu'minin, minal mu'minin, ya, minal mu'minin, minal mu'minin, minal mu'minin. Pastikan diri kita di situ. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lumpuhkanlah seluruh makar musuh-musuhmu dari kalangan Syiah dan komunis. Ya Allah, lumpuhkanlah seluruh makar-makar musuh-musuhmu dari kalangan orientalis dan munafikin. Ya Allah, lumpuhkanlah seluruh makar-makar musuh-musuhmu, ya Allah, yang ingin menebas, menghabisi ulama-ulama kami, da'i-da'i kami, tokoh-tokoh nasional kami, dan para pencinta tanah air ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, engkaulah yang memiliki makar terkuat. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Ya Allah, makarmulah yang pasti menang. Ya Rabbal Alamin, jadikanlah hamba-hambamu yang berjuang di atas jalan ini di akhir zaman, ya Allah, istiqomah mereka sampai akhir hayat mereka. Sabarkan kami semua, ya Allah, dan tambahkanlah rezeki kesabaran untuk kami semua, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, janganlah engkau biarkan kami termasuk di antara hamba-hambamu yang tiarap lalu murtad. Janganlah engkau jadikan kami termasuk di antara hamba-hambamu yang lari dari medan perjuangan lalu mereka disambar oleh syaitan jin dan syaitan manusia. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, tambahkan iman kami semua di dada ini di atas iman-iman yang sudah ada, dan kuatkanlah iman kami semua, ya Allah. Ya Rabb, izinkanlah kami termasuk di antara ahli tauhid yang kokoh dan tegar tauhidnya sampai kami menghembuskan nafas terakhir kami. Ya Allah, ya Rahman, selamatkanlah Indonesia kami, selamatkanlah tanah air kami, selamatkanlah negeri dan bangsa yang kami banggakan dan kami cintai ini, ya Allah. Ya Rabbal Alamin, dari segala upaya-upaya musuh-musuhmu yang ingin mencabik-cabik kami, yang ingin merobek-robek kami, yang ingin mencampakkan, membuat Islam dan kami kaum muslimin. Ya Allah, ya Rahman, jadikanlah kami para mujahidin di akhir zaman. Jadikanlah kami para mujahidin di akhir zaman. Jadikanlah kami para mujahidin di akhir zaman. Masukkan kami kelak, ya Allah, di akhirat, di antara hamba-hambamu yang masuk ke dalam surga tanpa hisab. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Wa sallillahumma ala rasulika nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin wa sallillahumma ala rasulika nabiyil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Qur'an. Mari baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.